Wabdadatu bilbasmalati walhamdalati Ibtidaan bilkitabil ma'asisi wa amalan bilfakari Nabi Daud al-Bairi Kullu amrin ibadin Layukan bihi bismillahirrahmanirrahim Wa bilwayatin bilhamdulillah. Yang mempunyai kedudukan yang tidak dimula padanya urusan dengan Bismillah Rahman Rahim. Bahasa Qur'an menyatakan Alhamdulillah, berarti tidak dimulaikan dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak dimulakan dengan puji kepada Allah. Maka dia hanya urusan itu ada sahaja, artinya itu berkat. Jadi nah, dua riwayat, yang satu riwayat untuk berkat bagi urusan masjid beliau khusus Allah. Karena dia mengandung yang jaminnya pada kadang-kadang pada dikaji adalah jaminnya dari Allah. Jadi walaupun yang tak jauh kepada Allah, tapi tujuannya berikut kembali kepada Allah. Dan jumlah tujuh itu mustahil kepada Allah. Sama apa pun jumlah, sebagaimana barang yang diberi faedah akannya barang oleh jumlah. Jumlah itu jumlah alhamdulillah. Yang pada pun alhamdulillah, ini memberi faedah kepada khusus tujuh dengan Allah. Bersamaan dijadikan al padanya alhamdulillah bagi hijrah ataupun al-al-isi ataupun al-al-ahli sebagaimana orang yang belum menyata akan demikian dalam syarat wajah dan lainnya syarat wajah. Jadi ini macam satu berkata alhamdulillah yang mengandungnya membayangkan kepada ikhtisar sujud dengan Allah. Yang pertama menyerah juga kali afrad juga pun mengandung ikhtisas dengan Allah. maka mereka berkali dari ini adalah lagi kepada iktisad ujo bagi Allah kata jalan adalah iktisad. Tengah dua yang jelai dilanti Ilhamdi ujo yang kamakum muktad billah kebelum pada sebagian keempat ujo yang kamakut adalah ujo yang li Allah dipujo ron dengan pujonya dan dengan pujonya cip dipujo Allah li Nabi dan Aulia. Jadi ujo yang kamakut adalah ujo yang dipakai li Allah untuk pujo ron dan pujonya cip yang gak dipakai li Nabi-Nabi dan Aulia untuk yang pujonya muktas billah. Apabila pujonya muktas billah, maka pujo lain lebih aula. Jadi dalam lanjut kepada kisah memandung pujo bagi Allah kata jalan mubalaghah. Karena menyebut pujo yang makruh guna pujo istimewa ya, yaitu pujo yang dipakai oleh Allah wajah dipujo terlalu dan yang dipakai oleh Anbiya dan Aulia wajah dipujo Allah menyebut pujonya mutasbillah, maka pujo yang lain maula mutasbillah. Ini jalan lain ada jalan balarah dan pun ada jalan kaum Nabi. Jadi kesimpulannya bagi yang tidak pegang hal-hal yang istimal kepada Ebo kali-kali terak, jenis dan mati, maka dasar di akhir panjangnya waktu ini sedang membayangkan kisah pujo dengan Allah dan bermula pujo itu mutas dengan Allah sebagaimana barang yang diberi faedah akannya barang oleh jumlah itu jumlah alhamdulillah bersamaan dijadikan al badannya bagi terak atau bagi jenis atau bagi mati sebagaimana barang yang kandung menyata akan demikian dalam syarat wajah dan lainnya syarat. Tujuannya tadi, maka dengan suku pilih. sedangkan menyerap ke alih-al yang tadi ini tidak ukur karena hanya subuh milik kepada barat, tapi yang tak subuh milik subuh ini. Jadi hukum ini bukan lagi hukum dari majmu, tapi bukan majmu yang karena menghukumkan dari barat. Najm yang dibuka bagi syarat, syarat yang menghukumkan kepada para, dan dia dibuka akhir jalan majmu. Jadi hana tersebut, hana tersebut milik kepada setiap para. Tetapi menyatakan juga akhir jalan jami, ini baru nak tersebut kepada setiap barat. Tapi adanya mengganjilkan membagi talib. Jadi hukum yang tidak disebut yang sebenarnya hanya sebut kepada nama itu barat, tapi sebut dari kebanyakan barat. Jadi itu membagi talib. Jadi bermaknai alhamdulillah pada setiap barat, hingga terubah barat yang tujuan yang tadi pun milik Allah mana-mana. Jadi ikhbar katanya tak kena katanya alhamdulillah yang lam yang bagi milik tak. Tetapi hanya disendaki kepada subuh milik kepada jual yang tadi, karena hukum katanya no tak tersebut ada jalan talib. Jadi yang lanjut ahli-ahli nanti yang mahu ujuannya ujual yang tadi, kemudian tak juga alhamdulillah bagi milik. Dari dalalah mutawakkal, cuma makna berulang. karena ar bagi isra, lam yang bagi isyad, maka jibra mengandung makhraj jauh yang bisa menolak. Jadi memang ini adalah penyandangan tawaka, orang kecerah dalam tawaka. Kayaknya belum berhawa emang kan? Jadi di kaedah, iman adalah mutawaka. Ini empat surah yang kedua dengan dada intizam. Jadi harap di padang pada intizam dan dada intizam. Empat surah yang kedek, jadi jalan autawi ataupun kembalapan. Bang kita pun de memandung pujian mustahak bagi Allah, kini hanya pujian orang lain. Kita memandung pujian mustahak bagi Allah. Sebenarnya khusus Allah ni. Ia menyala kenyata bukan di antara istiqah dengan iktisat sementara kalan, antara milik dengan iktisat sementara kalan. Apabila pengertian milik dan iktisat berbeda, beda namanya iktisat berarti hana dapat dapat jambat lain walaupun pemilik. Cuman kuatai memandung pujo milik bagi Allah, berarti pujoannya bukan yang hana dapat dapatkan pada lain. Akhirnya namanya hana dapat ke dalam balilah bagi iktisat, maka dalam lagi kepada iktisat akhirnya iktisat memandung bahwa surat itu ini dapat ke dalam bagi iktisat, dalam lagi kepada iktisat dengan jalan membawa. Ini dapat ke dalam yang bagi milik ataupun bagi istiqah, maka dalam lagi kepada iktisat dengan jalan iktisat. Jadi anda pegang min hisu al pada alhamdu menyoal yang bagi istirah subut iktisat kepada memandung. Ini subut kepada memandung ini sebenarnya. Min hisu subut ke memandung para ada jalan apa-apa. Ini anda pegang al bagi ini ada jalan iktisat. Ini anda pegang al bagi ini ada jalan melalui. Yang min hisu syumul ke memandung. Sedangkan menyera bergerak dalam bagi milik membacakan bagi iktisat yang ada jalan iktisat. Menaji menyera bergerak al dalam bagi iktisat membacakan bagi iktisat ada jalan iktisat. pada hamdun kita jibar zat dan kita jibar buat yaitu asal menyertai jibar zat hamdunnya adalah nama bagi makhluk madubi ya. Jadi kita puji Allah dengan lafaz alhamdulillah maka alhamdulillahnya hamdun. Tentu nak terpujo dengan lafaz lain yang terpujo ulung dengan lafaz lain makanya adalah barat daripada hamdun. Ini yang benar barat. Hamdun adalah sana bilisan alal jamilin istiari. Kemudian dajok tak barat hamdun. Kun jiraulun alhamdulillah. Kun jiraulun tibulan hayatat. Kun jiraulun tibulan hayatat. Yang kun-kunnya yang dikandung sana bil jamin ala jamin ikhtiari sana bilisan ala jamin ikhtiari yang adanya memandung barat daripada hamdul. Maka yang dimudut dengan hamdul adanya zat bukan-bukan zat menonton jisim zat lebih luas daripada jisim hingga hanya termasuk dalam zat. Kan makna hamdul mengerjakan hamdun memuji wujud-wujud pujo yang dia adalah fi'lun nama bagi perbuatan hamdun dengan makna nama perbuatan memuji yang lain okay. Ini yang menarik berbeda dengan zatno yang zatno nama bagi pujian. Jadi yang katakannya adalah bermula separat daripada yang namanya hamdun itu subuhillah. Cuman beda sekali yang jadi parat daripada hamdun kon isim in isim makna. Parat hamdun berbeda dengan parat hajarun. Yang parat hajarun parat badannya isim in. Dia tamat dan gagalan. Parat hamdun hanya tamat dan gagalan. Ini isi makna. Tapi yang dimaksud adalah paradi, isati. Kalau diijibar dari segi waspiyahdi. Karena karena satu tabian pada danyu yang watil menyentuh salah satu hawas yang lahir dengan sesuatu menghasilkan ini secara daluri. Itu watil jah tergut anak dan buah anak pun pada depes kira wajah menghasilkan ini bahwa rasanya nantang tim. Yang ke anak pat tulak supaya datang ilmu. Tapi ini berjah lalat, lidah berjumpat, jarau berjumpat, benda jarau sebuah hanya yang terpulih. Ketamat anak menjum mengatakan halu. Ini anak sejahtera alat. Ini wadah sejahtera alat. Dan alatnya menyentuh dengan sesuatu, maka menghasilkan ilmu secara daruri. Ini akhirnya menghasilkan ilmu yang dengan akal. Jadi tabiatnya itu yang benar dengan akal. Tabiat yang dapat diikuti kepada ilmu secara daruri, wadah menyentuh kawasan yang lahir dengan sesuatu. Jadi, tanggung tabiat yang dekat-dekat menantung ke mungkin beda dengan mereka kata-kata itu dan rasa harga ini tabiat dengan usaha menantung ke ya dunia sendiri bagaimana karena tenaga yang pernah oleh diri tenaga kurung dari ibu dapatnya yang lain mana dia sendiri jadi mana nanti kalau ibu tetap pembawaan maka bagaimana jadi beda mereka mereka ilmi ada dusakan ada dalam duduk dengan tahu ilmiahnya dapat menghasilkan ilmiah lain bagi mereka pada orang yang dibuka bagi itu kaedah-kaedah sehingga benar masalah sanggup menjihad ini mereka ini tabihan ini tabihan bagi ini juga benar maka mereka ini tabihan karena darurian ilmu datang secara daruri yang hanya mungkin dapat ketika datang ilmu dengan secara daruri secara kahri mahai dalam arti yang kita dapat bahawa di depan kira balidah bila lidah dalam keadaan jadra hanya pada dapat kita dapat bahawa kiranya mungkin kita dapat kepada dapat kita awak ditanya dengan sesuatu maksusat anak angguk karafma untuk menghasilkan ilmu ini kan tidak perlu jadi waku ya yang buka jadi waku ini untuk kumpulan yang daruri ini yang hasil secara daruri mana sih anak angguk apa? Berat? Alat? Mala Muhammadin ya Abi Muhammad, Tua Muhammad dan Bibi Dayi. Dan Mala Muhammad itu Mala Mangkul daripada isi makmul yang kendaraan Muhammadan, Muhammadun isi makmul. Usama Bihi dinamakan dengan yang Muhammad akan Nabi Bidanya dengan ilham daripada Allah Ta'ala. Ilham Allah ke Nek Nabi katanya untuk berhubungan dengan Muhammad. Tapa ulang karena untuk berdakwah bi'anahu ya suruh Amrul Harti banyaklah puja makhluk baginya Nabi karena ada sifatnya Nabi yang berpuji. Jadi mengharapkan berada di puja makhluk sehingga berhubungan dengan Muhammad. Kemudian maklum pun Tapa ulang Raja Ulfairi Ma'alan kemakanan tidak dapat ini mengharapkan kebaikan dia mengharapkan apa dia putra ini mengharapkan putra juga apa dia tak pula apa dia yang baru ini juga yang menggunakan mengharapkan ini juga yang baru Tuhan dengan pening guneng kuat yang pintu-pintu dan itu makna berhubung yang berlai makna yang sesuai pada tempatnya yang sesuai dengan undang yang serapa hukum yang mutadilah akan akal maka jumlah barang yang hukum menanya oleh sesuatu dari kanannya itu naik daruri naik ikhtiari jadi daruri itu sebagai ikhtiari. Jadi termasuk lagi yang menyebutkan orang daruri ini sebabnya menajari datang ilmu secara daruri maknanya datang ilmu dengan anak pada puan kena kaya tiari kita yang sikon kita perlu tidak atau tidak kemudian tak usahkan ilmu dengan anak berhasil kena dengan anak berhanya kena datang sebagainya dengan anak pada puan kan. Yang kurang terlui cuman anak kata anak kata pada dayanya jika dua itu laku bagi dua itu laku nak makayan no nak makayan mudik nak makayan mudik sehingga dua anak kata dua dan itu bertafsir akannya bisa pasirah ketika jadi ini menyebabkan dia ekor kemudian dia takut yang sesuai menyebabkannya. Yang pertama no mukrah mukrah pasal mana perkataan yang pasal teman hana sanggup terbuat dan hana sanggup hana terbuat masuk mulia malah perkataan katanya kenapa nauru yu dore dari tingkat pur ada urung daun ini kan kan dore dore benar dengan hana sanggup bakal nak buat yang dore dore yang putih dengan hana sanggup yang anak sanggup buat dan anak sanggup ingat terjadi lagi yang tak terjadi yang belum menang yang kalian menang ini ukurah pasar buat yang pasar yang buat sanggup yang anak sanggup buat tapi kau kata kak walihi dan silahulam kepada ahli Nabi pernah mereka soal itu mukmin daripada Bani Muslim dan Bani Muthalib. Apa pendapat? Apa pendapat ini? Juga menurut iman yang juga. Wasabihi dan rahmat yang dalam kepada sahabat Nabi. Pernah dia yang sahabat di sisi sebawahi itu isim jamak bagi sahabat. Jadi bukan jamak tetapi isim jamak dengan mana sahabi? Sebabnya sahabat mana jadi ngon. Sedangkan ini maknanya sahabi punya sahabi mani jamaah mu'minan bina-bina jadi punya sahabat dapat tanya bina sahabat maknanya sahabat itu nanti anak itu sahabi karena punya sahabi bahwa berlariannya sahabi ke masyarakat itu iman yang ijimah yang mahalgaran mu'min dengan Nabi kita nyuruh kemudian yang pernah ijimah dengan Nabi dalam keadaan kamiman yang itu sahabi jadi sahabat ini sahabat yang mana sahabi. Yaitu pujo dan lalu tanggung Adiman kira itu kabariyah pada lafai, insyaiyah pada makna. Menyambak lafai katanya kabariyah, juga menyambung jawab bagi Allah. Tapi ubi buatnya adalah insyaiyah. Yang insya insya hamdu kan insya mazmun jumlah. Insya ini insya hamdu kan insya mazmun jumlah. Nampak? Mazmun jumlah yang dipindahkan jumlah bermula segala puja itu sungguh bagi Allah. Jadi menyaksa mazmun, mazmun jumlah berarti hasil sujud puja bagi Allah dengan takbir alhamdulillah. Ma ma yasunu madanunuhu bihi, yang dipunyai oleh jumlah hasil dengan diri jumlah. Yang dipunyai oleh jumlahnya kerana sujud puja memandung puja sujud bagi Allah. Yang memandung sebut memandung puja sebut bagi Allah hasil ni punya mengandalkan alhamdulillah. Mana ada pun nak jadi orang lain. Takkan mana ada pun memandung puja milik bagi Allah. Ya bukan. Nah takkan ada mana ada pun memandung puja milik bagi Allah. Terangkan menyapa lain ini ni hanya ada pun kerana hasil dalam ada dulu ni. Baik tukar lumpuh belah barangnya berkata idalah tu idalah ini mazmun jumlah ku barangnya lumpuh belah berkata miyuna rasul nasib pulau miyuna rasul dalam nasib pulau jadi alhamdulillah maknanya mamandung pujo milik bagi Allah yang pada nasib ku ada rasul alhamdulillah kan rasul mana rasul apa ni jadi alhamdulillah insyaallah kan insya mazmun jumlah tapi insya pujo maknanya dengan lapainya dengan yang tak pujo. Jadi kon untuk menginsya mazmun jumlah tetapi untuk menginsyakan pujo. Mana menginsyakan pujo dengan lafaz alhamdulillah maka hasillah pujo. Kon dengan lafaz alhamdulillah maka hasillah sebut memuji pujo bagi Allah menyenangkan dalam sebut dengan kon. Jadi insya nak bawa surah. Nah insya insya mazmun jumlah. Nah insya insya kuyang insya. Ni insya juga, insya pujo tu. Jadi kalau insya mazmun juga, insya pujo lagi. Jadi khabariyah pada lafaz, insya iyah pada makna, insya pujo, insya pujo ni. Kaya kan? Ini kaya demeng, dia demeng yang akal katanya kepada insya na dua macam ni. Ini kaya dia, orang saya dah kuplik tu, haitin memenduknya dalam nalain sahabat tu. Nah dan aku mana insya mana lagi yang kena itu. Ma yang dulu madlul dulu bihi. Yang dah kali dah apa yang ke. Barang yang hasil madlul dengannya barang. Tak ada ku mana ku madlul alhamdulillah. Ku mana alhamdulillah. Mana alhamdulillah. Memandung afrad dia subuh bagi Allah. Yang ada yang hasil ni yang tu dengan takkan alhamdulillah. Mana apa kah? Tuhan yang menurut insya ya. Berarti hasil subuh memandung puja bagi Allah dengan takkan alhamdulillah. Yang kira hana takun, hana sebut puja bagi Allah memandung lah melingat wabah baru. Saya sebut segera waktu yang menang itu juga. Ini juga hanya tema adanya. Tapi kalau boleh insya ya, berarti kan insya nya. Nah insya lagi lah ilo. Gimana? Ini khabar, ini insya. Cuma punya insya hati ngenroi. Insya hati ngenroi. Tapi yang hati ngenroi kuat tak? Yang kini yang insya nak buat macam mana? Punya insya mazmun jumlah. Yang mazmun jumlahnya yang hasil hasil dengan diri lapar. Tapi punya insya puja kalau mazmun jumlah yang hasil dengan lapar. Mazmun jumlah hasil terakhir. Tapi puja hasilnya dengan lapanya. Isyak itu sebenarnya sebab dengannya hasil ini. Dengan takkan lapanya hasil puja. Bukannya isyak puja. Bukannya isyak dia ke. Inilah nak pegang. be aputu mamandum makna insya maya sunul madlulu bihi. Yang betul katanya. Tapi pada insya madumun. Menyebut insya madumun yang ia maya sunul madlulu bihi. Tapi menyebut insya madumun. Insya kudo. Jadi maya sunul hamdu bihi. Insya kudo. Mana jadi maya sunul hamdu bihi. Kalau madu, karena kalau insya madumun insya kudo. Dinya tidak benar insya. Ha? Alhamdulillah insya. Karena hasil sesuatu dengan jib, sesuatunya kuadra. Ini yang penting. Jadi kan wadah bukan insya, memadut insya madumun. Tapi menyebut insya madumun, nyanyi ma yaksulu madalu dulu bihi. Menyebut insya puja, berarti ma yaksulu lhamdu bihi. You know, cara ada puja kuadra. Dia kan lanyan gaya cari. Man gaya ni nyawa dia kan lelanya orang madalul di bulan gaya haji gaya kan. Man hasil gaya bagaimana nyawa dengan takkan bermula di bulan itu gaya. Ini lagi yang dah belum ngekul dengan kalau apa. Gaya orang yang mendung. Tapi dia yang takkan hanya masih juga gaya. Sebab yang kan insya malumnya insya puja. Menya insya puja dengan takkannya hasil di puja. Bukan hasil malumun. Menya insya malumun yang baru hasil malumun. Nah, jadi yang berbeza ada perbezaan antara insya madmun dengan kan insya madmun. Jadi ana beta flow dengan beta surah alhamdulillah, wadana juga nya insya ya, tapi kita kuatra madmun alhamdulillah. Alian kuatra yang hasil dengan alhamdulillah, punya diri madmun yang nya kata dina. Karena alhamdulillah ditunjuk kepada sukut memandu pujo bagi Allah, sedangkan lapanya kan untuk dai insya madmun tetapi untuk dai insya pujo. Maka yang hasil dengan lapanya diri pujo kan menisbatkan memandu pujo bagi Allah. Yang dai insya pujo kan berpujo. Berpujo dan kumpul Allah. Insya pujo Allah. Insya pujo Allah. Gimana? Ya, yang tak puja atau yang puja atau mau tanya yang puja Allah, puja puja tanya yang mana tu? Yang dah insya kuadra puji Allah kan? Yang dah insya puji Allah. Jadi yang boleh. Nah, kita dah insya puji Allah. Kita jadi puji Allah kan? Tidak masuk jin ya. Jadi mana nama pun naga. Insya tanya puji Allah. Tanya benda rubinan Allah menerima tanya apa yang Allah mengkui. Insya tanya puji Allah. Sebab mana puji Allah puji akan Allah. Kaya jadi lepas kepada mengkui. Kalau untuk dalam nafas, kita belajar dalam. Kalau nak ke, bukan lagi rahmat, tapi apa? Ia lulusan dengan tentunya. Baiklah, lulusan dalam nafas. Yang baru terus insya pada ujung. Kemudian wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bermula rahmat dan sejahtera itu sampai di rasulillah. Yang dia mengumum kepada dan yang sebut rahmat ke Nabi. Yang lain syaknya mengumum dengan. Yang lain syaknya mengumum jumlah. Sebut berawat Nabi dengan takkan masalah itu. Bukan? Tetapi yang lain syaknya insyak pala pala. Laki rahmat doa yang lain syak. Insyak doa. Kan insyak sebut rahmat. Insyak doa. Mana di? Hasil doa dengan lapanya. Jadi doa tu katanya orang doa ni kodra yang doa laki rahmat bahawa Allah ke Nabi. Ini katanya doa yang dalam doa ke Nabi rahmat di Allah ke Nabi. Yang katanya yang diangkat isya. Maka di dalam apa yang sholat itu hasillah dua ayat. Kita bantu terhadap ini belum mendengar. Dua-duanya jumlah khabariyah wal afai insya'iyah pada mana ketika insya' mutumun dan insya' si yang baik. Yang surah pertama insya' ujo, baturan dua insya' salat dari tanyo. Salat dari tanyo dengan mana ada doa. Jadi insya' salat mana di insya' insya' doa. Jadi dengan masalah itu maka hasilah doa. Yeah, I'm going to say it.